Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segenap ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat dan kasih sayang Allah untuk makhluknya tidak berbatas dan tidak berakhir. Selama masih ada makhluk, maka rahmat dan kasih sayangnya selalu tercurah. Dan diantara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita, makhluk yang dia ciptakan dengan nama manusia. Alangkah banyaknya nikmat, bentuk rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita umat manusia. Dan di antara segenap manusia, Allah masih memilih di antara mereka orang-orang yang bertakwa. Untuk golongan yang bertakwa, rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih khusus, lebih baik, dan lebih istimewa. Oleh karenanya, segenap ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, seringkali kita mendengar nasihat, ajakan, agar selalu meningkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya, bekal dan modal yang terbaik yang harus kita miliki untuk mengarungi kehidupan dunia bekal dan modal yang terbaik bagi kita untuk mengarungi kehidupan dunia demikian juga modal dan bekal yang terbaik untuk melewati masa-masa panjang pada hari kiamat kelak adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dari sekian banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sabdakan dan diriwayatkan sampai kepada kita, sungguhnya ada sebuah surat di dalam Al-Quran. Seorang hamba yang membaca surat ini berulang-ulang, ia renungkan dan ia hayati apa yang dikandung, sungguh dia akan terpanggil. Dia selalu terjaga dan termotivasi untuk selalu menjaga dan meningkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat yang saya maksud adalah surat At-Talaq yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di dalam juz yang ke-28. Surat At-Talaq di dalamnya bahkan sebagian besarnya adalah ayat-ayat yang selalu mengulang-ulang tentang takwa. Yang terlalu mengulang-ulang tentang takwa. Surat ini disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala membahas tentang hukum-hukum perceraian, talak yang terjadi di tengah-tengah keluarga muslim. Namun di sela-sela ayat-ayat yang menjelaskan tentang perceraian dan talak tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan tentang takwa. Mengapa demikian? Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena masa-masa kehidupan seorang manusia yang tersulit adalah pada masa-masa dia menghadapi kasus, dia menghadapi masalah di dalam keluarganya, di dalam keluarga, terutama tentang perceraian, terutama tentang talak, sesuatu yang sangat sulit untuk dilalui dan dilewati. Pada ayat yang kedua misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat yang kedua, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra." Ini ayat yang kedua. Setelah pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua menjelaskan tentang beberapa hukum tentang perceraian, tentang talak, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah akan tunjukkan untuknya jalan keluar, solusi yang terbaik. Bukan hanya jalan keluar yang disepakati oleh kedua pihak atau beberapa pihak, namun jalan keluar itu pun diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selain itu, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu mendapatkan limpahan rezeki. Rezeki yang mengalir dari Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib. Dari arah, dari asal yang tidak pernah dia sangka. Tiba-tiba datang, tiba-tiba mengalir. Padahal dia telah menanti dari sini nanti. Saya jaga ke. Tapi ternyata dari pintu-pintu yang diharapkan tertutup. Dan Allah Subhanahu wa taala mengalirkan rezeki untuknya dari pintu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, menyerahkan diri dan hati sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, maka Allah lah yang akan melindungi dia, Allah akan yang, Allah lah yang menjamin dirinya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan semua urusannya, Allah akan mensukseskan dan membantu serta menolong dia untuk membereskan semua masalah yang dia punya. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah telah menetapkan semua hal dengan ketentuannya. Tidak akan melebihi batas kemampuan yang dimiliki oleh seorang hamba. Ini ayat yang kedua. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah untuk kasus atau masalah yang kita kenal dengan kasus perceraian di dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala membimbing dan mengarahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Apalagi masalah yang dihadapi jauh lebih rumit, yang tidak hanya terjadi di dalam tingkat keluarga, tetapi itu terjadi di tingkat masyarakat misalnya, atau bahkan dalam sebuah negara lebih besar dan luas daripada itu, tingkat dunia internasional. Allah Subhanahu wa taala janjikan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Tetapi sebaliknya, ketika seorang hamba menghadapi sebuah permasalahan yang rumit, sesuatu yang memberatkan hati dan pikirannya, namun justru dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, bukannya ia malah mendekat, ia justru bermaksiat, bukannya ia tingkatkan ibadahnya, maka permasalahan itu tidak akan kunjung selesai, bahkan tingkatannya pun akan semakin parah. Waliyadzubillah. Ketika seorang hamba misalnya anaknya sakit, harus dibawa ke rumah sakit, sementara penghasilannya pas-pasan. harta waris yang ditinggalkan orang tuanya misalnya, itu sudah habis. Sanak saudaranya tidak mau mengakui dia sebagai saudara karena kehidupannya yang miskin, gak kenal. Padahal kakak kandungnya sendiri, padahal om dan tantenya, semua mengaku tidak kenal karena malu memiliki saudara seperti dia. Tetapi apa boleh dikata, anaknya harus dibawa ke rumah sakit, dirawat. Dibawa ke rumah sakit, ternyata vonis atau diagnosa dari dokter, penyakit yang diderita anaknya cukup parah. Harus diambil tindakan-tindakan seperti ini, seperti itu. Yang itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jumlah biaya yang tidak pernah dia pikirkan dan dia bayangkan untuk dia miliki sebelumnya. Tetapi akhirnya karena desakan dari istrinya, ibu dari anak-anaknya, demikian juga dari dokter dan tenaga medis yang ada, kemudian diinapkan di rumah sakit. Bagi seorang hamba, pilihannya ada dua. Ia mengharapkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah dari yang lain. Pada umumnya, dalam kasus yang seperti ini dan yang semisalnya, kita akan berpikir, saya akan pinjam kepada siapa? Saya akan berhutang kepada siapa? Kira-kira siapa yang mau membantu saya? Apakah perlu saya kirimkan berita tentang anak saya ini ke surat kabar harian? Dari surat kabar harian itu nanti dikumpulkan donatur dan yang sebagainya. Pada umumnya seperti itu kita berpikir. Yang mengakibatkan kita lupa bahwa di sana ada zat yang maha memperhatikan apa yang kita perbuat. Zat yang maha kaya raya. Zat yang terlalu mengabulkan permintaan hambanya. Kita lupa. Memang benar kita harus berusaha dan berikhtiar. Tetapi langkah yang pertama adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan berikan untuknya jalan keluar dan solusi. Itu pasti. Yang pernah merasakan seperti ini meskipun sekali, maka insyaAllah akan dia jaga seperti itu sepanjang hidupnya. Pernah ia rasakan masa-masa yang paling sulit, kemudian ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah tunjukkan jalan keluarnya. Lalu pada masa yang akan datang, pada hari-hari yang berikutnya, ketika dia menghadapi masalah yang sulit, dia akan ambil kembali takwa itu. Dia tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pintu jalan keluar dan solusi itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bisa kita bayangkan, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita bayangkan jika saya sebagai ayah dari anak itu kemudian akhirnya mati pikiran, mati hati, tidak bisa lagi berpikir dengan sehat, tidak bisa lagi merenungkan dengan baik jalan keluar apa yang harus saya tempuh. Akhirnya gelap mata, gelap hati, gelap pikiran, melakukan tindak kejahatan. Butuh biaya sekian juta rupiah. Apa yang harus saya perbuat? Akhirnya mencuri, merampok, menjamret dengan alasan desakan ekonomi keluarga. Kan sering kita mendapatkan berita di koran atau di mana saja. Kalau orang pencuri, penjahat, perampok ditangkap, alasannya karena desakan ekonomi keluarga. Sebuah alasan yang terlalu dibuat-buat. Alasan yang tidak bisa diterima untuk membenarkan tindakan-tindakan salah seperti itu. Atau pada akhirnya ia menerima tawaran. Ini ada uang pinjaman, tapi nanti bayarnya harus pakai bunga. Sekian persen, 3%. Nanti kalau kamu gak punya uang, anakmu tambah parah. Nanti kalau mati bagaimana anakmu? Pikir-pikir. Yang lain datang dari yayasan Kristen misalnya. Kami tawarkan bantuan gratis. Berapapun banyaknya. Tidak ada bunga, tidak ada biaya administrasi. Tapi nanti kalau sudah sembuh, bapak keluarga harus pindah ke kompleks kami. Hanya itu saja. Bingung. Karena kasus seperti ini pernah terjadi. Ada seorang tetangga kampung sebelah datang ke rumah saya menyampaikan seperti itu. Terlilit hutang, ya karena kasus sakit dan yang semisalnya, dia sampaikan butuh pinjaman uang. Ada yang berkeinginan untuk memberikan pinjaman, tapi syaratnya tadi berbunga. Sementara pinjaman yang pertama pun sudah berbunga. Tapi yang kedua bunganya lebih sedikit. Biaya administrasinya pun hanya Rp1.000. Dia ceritakan juga ada putusan dan perwakilan dari Yayasan Kristen yang datang ke rumah saya. Kantornya di dekat Manahan gini. Gak tahu. Samping gereja. Datang ke rumah saya juga menawarkan bantuan gratis. Semua-semuanya apapun, berapapun biaya yang saya butuhkan, mereka siap untuk mengeluarkan. Tanpa ada perjanjian itu harus mengembalikan. Tidak ada. Cukup menerima, selesai. Tapi nanti, kalau sudah sungguh, harus pindah ke kompleks perumahan yang telah kami siapkan. Ternyata mereka punya semacam perumahan, tapi bukan di Surakarta. Kalau Surakarta mahal ya. Rugi nanti gerejanya. Tapi di daerah pinggiran atau kabupaten lain. Pindah ke sana, semua kakaknya sudah cukup. Kalau mau. Dia bimbang, dia ragu. Saya hanya bisa memberikan nasihat. Itu semua adalah bisikan dan rayuan dari syaitan. Allah Subhanahu wa Taala Maha Kaya. Allah yang menciptakan sakit, Allah juga yang menyembuhkan. Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang mengatur rezeki. Alhamdulillah semua tawaran tadi dia tolak, dan pada kesempatan yang akan datang, pada kesempatan yang berikutnya, alhamdulillah beban-bebannya telah diselesaikan dengan baik. Kita bisa bayangkan ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Bila saya sebagai ayah dari anak itu kemudian memilih satu dari tiga pilihan tadi, merampok, copet, jambret, dan tindakan yang semisalnya, atau saya mengambil pinjaman berbunga yang dikatakan Islam dengan riba, atau saya terima tawaran dari agama lain, tapi syaratnya harus menjual agama dan akidah. Bukannya penyakit anak saya akan sembuh. Belum tentu, belum ada jaminan. Belum tentu. Dan belum tentu juga saya selamat dari gerakan-gerakan kejahatan tadi. Misalnya saya merampok, sekian puluh juta saya dapatkan. Kemudian saya bayarkan ke biaya perawatan anak saya. Apakah ada jaminan juga kalau sudah dibayar, sudah diperawat di rumah sakit, kemudian tetap hidup? Seandainya pun anak itu sehat kembali, tapi saya telah berdosa, dan anak saya telah ternoda dengan uang yang haram, yang justru akan menyuramkan kehidupan dia pada masa yang akan datang. Akan semakin suram. Apalagi kalau anak itu semakin sakit, semakin parah sakitnya, atau bahkan meninggal dunia. Kita yang bertanggung jawab atas kematian. Tetapi kita sebagai kaum muslimin, yang kita ingat adalah waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untukmu jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki untuknya dari arah, dari asal, dari tempat, dari sumber, dari pintu yang tidak pernah ia sangka-sangka. Yang tidak pernah ia sangka-sangka. Dan kisah seperti ini banyak sekali. Kisah yang seperti ini banyak sekali. Bagaimana seorang hamba itu bertakwa, tulus hatinya, bersih niat dan tujuannya. Allah Subhanahu wa Taala tunjukkan kebesarannya. Allah Subhanahu wa Taala tunjukkan ke tambah kecil misalnya dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka. Ada seorang bapak-bapak, profesinya menarik cerita. Profesinya menarik cerita. Di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kisah nyata. Karena niatnya baik, tulus, hatinya bersih, ia ingin berangkat menunaikan ibadah haji di tanah suci. Uang yang dia kumpulkan dari hasil menarik dan mendorong beta. Menarik kalau pas naik tanjakan kan ditarik. Kalau mendorong kalau pas dia di belakang. Kalau jalannya lurus didorong. Setelah agak naik sedikit dia turun. Apalagi barangnya agak banyak. Kalau didorong dari belakang jalannya naik mungkin barangnya malah jatuh. Makanya menarik dan mendorong beta. Dia kumpulkan uang receh-receh. Bukan uang mata uang besar, uang beca. Datang ke bank untuk dia tabungkan. Karena memang seperti itu syaratnya naik haji harus dibayarkan melalui bank yang dipilih pemerintah. Hanya sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Uangnya kan receh. Aneh ya. Uang receh, semua uang kecil, ada yang 1 ribuan, 2 ribuan, usang, udah. Ada yang robek. Sudah tidak sempurna tubuhnya, tubuh dari uang itu. Karena tubuh, maksudnya ya, tubuh uangnya, jasadnya sudah tidak utuh. Ketika dikumpulkan, ditanya oleh petugasnya, uang untuk apa, Pak? Ya, mulai nabung, Bu, ingin berangkat haji. Dia sampaikan jawabannya, dengan nada yang biasa-biasa saja, artinya, ya, teruslah. Ketika dihitung kurang lebih 1 juta rupiah. Tulis sebenarnya. Belum buku itu di printer, orang yang di sebelahnya sudah mengatakan, Bu, kata orang di sebelah ibu, sisanya saya yang lunas. Jadi karena yang di sebelah ini orang kaya, tertentu hatinya lihat tukang beca bahwa uang itu pengen naik haji. Langsung sisanya saya yang bayar. Wah, bersyukur. Tidak pernah dia sangka. Yang dia sangka kan mungkin uang 1 juta itu dia kumpulkan dalam jangka waktu 2 tahun. Kalau sampai untuk mencapai 25 juta sebagai biaya pertama yang harus dibayarkan, berarti butuh berapa tahun itu? Itu kan manusia. Berapa tahun yang dibutuhkan? 2 tahun dapat 1 juta. Kalau 25 juta? 50 tahun. Tapi dia tulus. Yang jelas saya tunjukkan usaha saya ini. Yang jelas yang saya tunjukkan adalah usaha saya. Bukan hanya nunggu. Wah, sesuai dengan sekedar melalui itu lagi. Bukan. Tapi dia tunjukkan kesungguhannya. Yang penting sudah ada usaha. Sekali yang nanti saya sudah meninggal karena waktu itu umurnya sudah 30-40 tahun. Masuk haji umurnya 90-100 tahun. Kan 50 tahun kemudian. Belum tentu 50 tahun kemudian biayanya tetap 25 juta. Karena mata uang kita kan tidak stabil kan begitu. Dulu 1.000 sudah banyak, sekarang 1.000 aja untuk beli permen cuma dapat 2. Tapi dia tunjukkan usahanya. Karena bagian dari takwa itu berusaha. Bentuk dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu berusaha. Sama juga kita yang ingin apa namanya pintar misalnya, belajar. Atau kita yang punya cita-cita misalnya ingin menjadi atlet karateka, judo, pesilat, wushu dan misalnya. Atau kita yang punya cita-cita besok saya ingin jadi pengusaha. Pengusaha apa ya? Pokoknya pengusaha. Harus melewati tahapan seperti yang dinamakan dengan usaha sebagai bagian dari takwa. Sebagai bagian dari takwa. Usaha pertama gagal. Usaha kedua gagal. Usaha ketiga gagal. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus gagal. Orang muslim yang punya takwa tidak akan pernah berhenti untuk berusaha meskipun dia tahu, paling-paling nanti dia gagal lagi. Bukan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan kita dalam berusaha. Allah tidak melihat sukses ataukah gagalnya kita dalam berusaha. Bukan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah melihat dan kita menunjukkan kesungguhan kita dalam berusaha, Allah akan berikan apa yang kita minta plus apa yang tidak pernah kita minta, Allah berikan. Yang kita minta 100, Allah berikan 100 plus 101, 102, 200, 300 ribu. Padahal yang kita minta hanya 100. Sekali lagi, ketika kita berusaha, bukan gagal dan sukses, wawas, gagal. Sudah selesai, bukan. Tapi yang dilihat adalah kesungguhan kita. Sama seperti kita belajar juga. Kita belajar sebuah rumus matematika. Hari ini minta, hari ini mendapatkan penjelasan dari ibu guru, gak paham. Karena gak paham, wes lah. Besok kalau pas ujian, asal mulai saja. Apa hitung kancing, ABCD-nya. Pulang ke rumah, tadi aja di kelas, kondisinya belajar, sungguh-sungguh aja gak paham. Apalagi di rumah, kondisinya bukan kondisi belajar, kondisi santai. Akhirnya tidak dibuka, tidak diulang. Orang seperti ini pasti gagal. Tapi kalau orang yang pertama kali dia mendapatkan penjelasan, orang muda yang tidak paham, akhirnya, sudahlah. Apa salahnya saya tanya ke kakak kelas, kan begitu. Tanya ke kakak kelas, dijelaskan kakak kelas, gak paham juga. Yes mas, matur nuwun mas, sudah diajari. Matur nuwun itu bukannya paham, tapi matur nuwun terima kasih karena gak paham. Berhenti, tidak. Coba tanya guru yang lain. Mungkin penjelasan dari guru yang lain berbeda. Berangkat temui guru yang lain, tetap gak mudeng juga. Apa mau tuh kayak gini sih? Enggak lah, sudah gini, matur nuwun pak, ya. Akhirnya kan begitu. Ya, iseng-iseng tanya sama teman sekelas. Karena teman sekelas ini kelihatannya jauh lebih pintar, lebih cerdas. Kok setiap kali guru jelaskan, kok mantul terus. Kelihatannya kan begitu. Sambil gini-gini, ya. Temui kok, siapa yang mau paham gue. Ini tanya, orang mau mantul-mantul sok ya. Ternyata sama saja. Yang punya takwa dengan takwa kualitas yang baik. Sampai seperti itu, teman sekolah ternyata yang podo-podo mantunya, dia tidak pernah berhenti. Pulang dia ke rumah, dalam kamarnya, dalam suasana yang santai bahkan, dia buka lagi catatannya. Dia lihat lagi orek-orekan yang dia dapat dari guru pertama. Kemudian dia lihat lagi orek-orekan dari kakak kelasnya tadi, kan begitu urutannya. Dia buka lagi oret-oretan dari guru yang lain. Kemudian dia buka lagi oret-oretan dari teman sekelasnya yang sama-sama enggak. Kamu dengar pokoknya oret-oretannya tadi kayak gini yang tadi dari bawah dulu. Dia baca, dia gunakan apa namanya kemampuan berpikirnya. Akhirnya dia temukan juga rumus. Itu pasti. Kamu kalau sekali saja gagal, mundur lagi. Sudah, pokoknya besok hitung kancing. Lulus ya lulus, ya orang lulus ya. Ulangi memek kan gitu. Dikasih kesempatan mengulang kok. Itu dalam hal belajar dan seterusnya. Apapun keinginan kita, apapun cita-cita kita harus melewati seperti itu. Orang-orang besar yang sukses dan yang berhasil, pasti mereka mengalami masa-masa seperti ini. Kan begitu. Yang senang baca biografi tokoh, siapapun dia, pasti akan melihat dan membaca dalam kehidupan tokoh tersebut, awalnya hidupnya susah, sementara ini, akhirnya sukses. Itulah buah dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tutup ayat ini dengan qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah itu menetapkan segala sesuatu dengan ukuran dan kemampuan masing-masing. Tidak mungkin Allah memberikan beban untuk salah seorang kita di luar kemampuannya. Itu rumus. Tidak mungkin Allah memberikan ujian, memberikan cobaan untuk kita di luar batas kemampuan kita. Itu tidak mungkin. Allah itu maha adil. Allah tidak membolehi hambanya. Allah tidak berlaku sewenang-wenang terhadap hambanya. Itu rumus. Artinya apapun ujian dan cobaan yang kita rasakan, yakinlah kita mampu menyelesaikannya dengan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, Allah tidak akan memberikan beban untuk siapapun kecuali dengan batas kemampuan yang dia miliki. Kecuali dengan batas kemampuan yang dia miliki. Sehingga tidak benar kalau seorang hamba mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Allah, aku enggak mampu, ya Allah. Saya tidak mampu, ya Allah." Sudah akhirnya putus asa, berkecil hati. Tidak, itu salah. Bukan seperti itu ucapan yang baik. Tetapi yang benar ketika ia mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan, "Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, tolonglah aku untuk menghadapi ujian dan cobaan seperti ini." Itu yang akan diucapkan oleh seorang muslim. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat-ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam surat At-Talaq, surat yang sama, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan yang sulit menjadi mudah. Yang rumit menjadi ringan. Itu dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang selanjutnya, "Wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dia itu akan digugurkan, dihapuskan, dikurangi sedikit demi sedikit. Pada ayat yang sama, "Wa yu'zim lahu ajra." Orang yang bertakwa itu akan dilipat gandakan dan dibesarkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang sama, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan dimasukkan ke dalam surga kekal selama-lamanya di dalamnya. Jadi surat ini memang istimewa. Surat ini memang istimewa, surat At-Talaq. Jadi kalau kita pasti sedang sedih, tapi apalah cobaan yang kita rasakan, coba buka surat ini. Surat apa tadi? At-Talaq. Kalau mau diingat-ingat, try kan gitu. Talak. Di juz yang ke-28. Juz 28. Jangan malah baca novel kan gitu. Sudah sedih kan, cukup komik kan? Kan gitu. Mas baca Naruto misalnya. Ternyata orang Jawa Naruto itu. Ada O di belakangnya kan. Dan mumpet malah nonton film banyak di bioskop atau sewa CD. Ya gak akan menyelesaikan masalah. Oh, yang dibaca di komik Naruto bukan cara menyelesaikan masalah kan, bukan. Tapi imajinasi bohong-bohongan manusia kan gitu. Bukannya menyelesaikan masalah, justru kita menunda masalah yang masalah itu semakin lama semakin menumpuk. Gak akan selesai. Ya cobalah sekali. Apalagi kalau pas mau ujian akhir misalnya, untuk ujian akhir naikkan kelas atau kelulusan misalnya, baca Al-Quran. Harus ada dorongan dan motivasi memang untuk membuka dan baca Al-Quran. Makanya dorongan ini saya sampaikan. Ada sebuah ketenangan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Jika kita membaca surat seperti ini dan surat-surat yang lain tentunya, kita baca, kita renungkan, kita hayati. Ternyata menyimpan sekian banyak rahasia. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua tadi akan semakin mudah apabila kita rajin untuk menjaga kehidupan hati, kesuburan hati. Kita selalu rajin untuk membersihkan hati. Hati itu ibarat tanah ladang yang kita punya. Tempat kita menanam, tempat kita menyemai benih. Hasil dari benih yang kita subarkan, itu tergantung bagaimana kita merawat dan memperhatikan tanah itu sendiri. Percuma kita menyemai, menebarkan benih, sementara tiap rumput ilalang yang tumbuh di atas tanah ladang itu tidak pernah kita siangi, tidak pernah kita bersihkan. Akhirnya tanaman yang tumbuh dari benih yang kita sebarkan tumbuh bersama-sama dengan rumput-rumput dan ilalang yang lain. hanya akan menghasilkan apa? Percuma kita sebarkan benih, sementara kita tidak menyirami, tidak memberikan pengairan dan irigasi yang baik. Percuma. Percuma saja kita sebarkan benih tanaman yang kita harapkan hasilnya besok, tetapi kita tidak berikan pupuk untuk tanaman dan tidak kita berikan pagar sehingga hewan dan binatang bisa masuk keluar atau merusak tanaman yang telah kita tanam di tempat tersebut. Seperti itulah gambaran dari hati kita. Karena hati kita masing-masing ternyata memiliki kehidupan. Sama seperti yang empunya, seperti yang punya sohibnya sama. Kita sebagai manusia dikatakan makhluk hidup. Maka demikian juga hati adalah sesuatu yang hidup. Maka kita perlu menjaga kehidupannya. Perlu kita jaga kesuburannya. Ketika hati itu hidup, subur, maka yang tumbuh adalah hal-hal yang baik. Hasil panennya memuaskan, selalu menguntungkan, tidak merugikan. Tapi kalau hati itu mati, kesuburannya semakin lama semakin menurun, justru akan menjadikan beban. Kita rugi. Punya lahan tidak dimanfaatkan, tetapi beban kosnya masih ada. Rugi ya, minus. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis sahih, hadis Mu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh, ala wa iyal qalb." Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mengucapkan kata-kata ini bukan orang biasa. Yang mensabdakan hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, sungguh di dalam jasad, tubuh dan jasmani setiap anak manusia ada sebuah organ. Organ tubuh. Kalau organ tubuh itu baik, maka semua anggota tubuh yang lainnya pun menjadi baik. Tapi kalau organ tubuh yang satu ini rusak, akan mengakibatkan kerusakan pada anggota-anggota tubuh yang lain. Yaitu hati, kata Nabi SAW. Kalau hati orang itu baik, maka matanya baik, telinganya baik, lisannya baik, pikirannya baik, kakinya baik, semua tubuhnya baik. Diarahkan kepada hal-hal yang baik. Sebaliknya, kata Nabi SAW, jika hati itu buruk dan rusak, maka semuanya pun akan rusak. Kalau hatinya sudah rusak, matanya pun rusak. Pendengarannya pun rusak. Pikirannya terlalu kotor dan rusak. Dan terus. Maka tugas kita berat sebenarnya. Menjaga hati ini tetap hidup, subur, diberi makanan terus. Yang disilahkan oleh pengurus di sini yang menentukan tema, disebut dengan nutrisi. Nutrisi itu ada nutrisi yang pokok, ada juga nutrisi tambahan pelengkap. Yang perlu dan harus kita berikan untuk hati kita adalah nutrisi utama dan nutrisi pelengkap. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara nutrisi yang bisa kita berikan untuk hati kita agar baik, setelah hati ini baik, semua apa yang kita miliki pun menjadi baik. Ketika hati kita baik, kita akan mudah mengamalkan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu nutrisi yang terbaik adalah siraman ilmu. Itu yang paling penting. Siraman ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu dari Al-Quran, yaitu ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ilmu hadis, yaitu ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sebagian ulama pernah bertanya kepada murid-muridnya, "Para aita law anna al-mariha idza muni'a an ta'amihi wa syarabihi wa dawahihi ayamut?" Kata murid-muridnya, "Bala." Kata sang guru, "Fa kadzalika al-qalbu idza muni'a min ilmi thalathata ayami mat." Kata guru kepada murid-muridnya, "Menurut kalian bagaimana? Kalau ada orang sakit, orang jatuh sakit, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak dikasih obat. Maka tidak, minum tidak, obat tidak. Kira-kira dia akan mati. Menurut kalian seperti apa? Kata murid-muridnya, tentu dia mati, wahai guru. Kata gurunya, seperti itu jugalah hati yang kita punya. Andai dia selama 3 hari berturut-turut tidak mendapatkan siraman ilmu, siraman rohani, hati itu pun akan mati. Oleh karena itu, para sahabat saat Nabi Muhammad SAW mati hidup, mereka berlomba-lomba datang di majlis Nabi SAW setiap hari. Karena setiap kali duduk bermajlis, menuntut dan mencari ilmu dari Nabi Muhammad SAW, seolah-olah dunia itu terlupakan. Yang dilihat hanyalah surga dan neraka, surga dan neraka. Plong! Dengan duduk di hadapan Nabi SAW, setiap masalah yang dihadapi, lantas mendapatkan jawaban dan jalan keluarnya. Oh, begini ternyata. Oh, ternyata arahan dan bimbingan Nabi SAW itu seperti ini. Kalau para sahabat sudah jauh jarak menghadiri majlis ilmu Nabi SAW, hati itu semakin lama semakin berat. Hingga suatu saat, ada seorang sahabat yang bernama Hanzalah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, beliau datang menemui sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kata Hanzalah ini kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, rasa-rasanya saya ini kok jadi orang munafik ya? Abu Bakar kaget. Ini sahabat mulia, teman dekat Nabi SAW, kok merasa menjadi orang munafik? Kata Abu Bakar, lo kenapa? Kata Hanzalah radhiyallahu ta'ala, wahai Abu Bakar, coba perhatikan. Kita ini, kalau ada di majlis Nabi Muhammad SAW, seolah-olah kita ini langsung bisa melihat surga dan neraka. Karena harapan kita digali oleh Nabi, rasa takut kita dibangkitkan oleh Nabi, harap kita kepada surga, takut kita kepada neraka. Seakan-akan dunia ini kecil, tidak berharga. Tapi bayangkan kalau kita sudah keluar dari majlis Nabi Sallallahu alaihi wasallam, kita sudah berkumpul dengan istri dan anak-anak di dalam rumah, seakan-akan itu semua lupa dan tidak pernah ada. Ini kan munafik. Kata Abu Bakar, sudahlah, kita temui saja Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Hanzalah saat itu merasa jadi orang munafik. Di hadapan Nabi baik, tapi kalau sudah kita dengan Nabi di dalam keluarga, kebaikan yang dilakukan tadi kok hilang. Bisa dipahami? Datang mereka berdua menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan kepada Nabi seperti yang diceritakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Hanzalah, seandainya engkau mampu mempertahankan keadaanmu di dalam majlis ilmu sampai engkau tiba bersama dengan keluargamu, masih sama kondisimu, pasti para malaikat akan turun langsung menemuimu dan akan memintamu berjabat tangan di jalan-jalan, di lorong-lorong, dan dimanapun mereka bisa menemukan. Tetapi kata Nabi SAW, walakinya hamzalatu sa'atan sa'atan. Akan tapi wahai Hanzalah, ya sedikit demi sedikit usaha. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk bekerja. Semua diatur, manajemen waktu. Namun ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita petik dari hadis ini, bagaimana yang dirasakan oleh sahabat Hanzalah ini ketika sudah sekian waktu tidak menghadiri majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang berbeda di dalam hati. Ada sesuatu yang baru dan asing serta mengganggu di dalam hati ketika sudah lama tidak mendengar ayat dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nutrisi untuk hati kita yang berikutnya yang juga sangat penting adalah sering-sering dan banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Sering-sering dan banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat dahsyat. Al-Quran memiliki pengaruh dan kekuatan yang sangat dahsyat. Rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran sungguh sangat banyak sekali. Sungguh sangat banyak sekali. Kadang-kadang kita ditanya tentang sesuatu yang sederhana tentang Al-Quran, kita tidak bisa menjawabnya. Misalnya saja, ketika kita ditanya berapa jumlah huruf hijaiyah, ha, ba, ta, ta, ja, ha, ha, dan seterusnya. Berapa jumlahnya? Kalaulah kita bisa menjawab 29. Lalu ada pertanyaan yang berikutnya. Dalam Al-Quran pada ayat apa ke-29 huruf ini terhimpun? Sebutkan semua. Pertanyaan sederhana kan begitu. Karena kita sedang, seakan-akan kalau kita sedang TK belajar A, B, C, D, E, F, G, kan begitu. Kita ditanya dengan pertanyaan sederhana. Dalam Al-Quran sebanyak ribuan ayat itu, sebutkan pada ayat mana 29 huruf ini tersebut dalam satu ayat saja. Dalam ayat apa? Ada di dalam dua ayat. Ayat yang pertama di akhir surat Al-Fath. Muhammadun Rasulullah. Itu mau dicari abata sajim haqot dalam sampai iya wawunun. Semua ada di situ. Dalam satu ayat itu. Tapi kalau Alhamdulillahirrahmanirrahim belum lengkap ini. Cuma satu ayat. Ayat yang kedua dalam surat Al-Anfal, nah itu ayat yang keberapa. Itu sebagai contoh saja. Artinya, rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali. Sesuatu yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, sejak ribuan tahun yang lalu, ternyata dianggap sebagai penemuan baru di zaman ini. Karena para ilmuwan, di bidang kesehatan, ilmuwan di bidang kebumian, ruang angkasa dan sebagainya, mereka mengatakan kami menemukan sebuah penemuan baru. Padahal penemuan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa kita tidak bisa mengetahui bahwa penemuan itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran? Karena kita tidak merenungkan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita hanya sedang membaca Al-Quran dan terjemahannya kan begitu. Jangankan terjemahan nih, Al-Quran Dewi Radhi Wosok kan begitu. Itu sudah bagus, baca Al-Quran. Plus terjemahannya. Alhamdulillah. Apalagi kalau kemudian diteliti makna-maknanya dari huruf per hurufnya, dari harokatnya, semua dibahas, dibuka, dipelajari di dalam ini. Sekian banyak rahasia-rahasia itu. Maka salah satu hal yang bisa kita lakukan agar hati kita selalu sehat, hidup, maka kita adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sering dan paling banyak membaca. Dalam satu malam saja, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholatul lail, sholat tahajud, beliau baca beberapa juz Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, beliau baca. Dalam setahun sekali, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetorkan hafalan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Kecuali Ramadan terakhir sebelum beliau meninggal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetorkan membacakan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril sebanyak dua kali. Sampai-sampai kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Al-Quran, beliau ingin dan senang jika Al-Quran itu beliau dengar dari sahabatnya yang lain. Sehingga Nabi kadang-kadang memanggil sahabat, ini apa wahai Nabi, bacakan Al-Quran untukku. Kata sahabat kaget loh, Al-Quran itu kan diturunkan untuk Anda. Kenapa justru Anda meminta kami yang bacakan Al-Quran? Kata Nabi SAW, aku ingin mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari orang lain. Ini Nabi SAW. Tapi kalau orang muslim ya jangan sampailah merasa terganggu karena mendengar bacaan Al-Quran ribut loh. Kecuali kalau speakernya di setel keras-keras ya itu mengganggu benar. Yang mengganggu bukan bacaan Al-Qurannya tapi tingkat kerasnya suara intinya satu. Tapi kalau suaranya bagus dan segala macam. Padahal kalau penggemar musik rock and roll, mau dicampur nggak pernah tergantungan gitu. Sampai pendengarannya mau terganggu, pendengarannya terganggu rusak, dia tidak merasa terganggu, karena hatinya sudah rusak. Hatinya sudah rusak. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tips agar kita bisa menjaga hati itu, kehidupan dan kesuburannya, kita punya jadwal rutin membaca Al-Quran. Jangan dilihat banyaknya. Wah, satu hari satu juz ya berat mau Ustaz. Ya berat sih. Berat kalau satu juz satu hari. Tapi jangan dilihat banyak dan besarnya. Tapi lihat rutinitasnya. Sehari setengah halaman lah. Sehari setengah halaman. Mampu gak setengah halaman? Bisa bikin matanya pedes ya kira-kira? Setengah halaman tau loh. Saya kira tidak ya. Setengah halaman, tapi rutin. Belum berangkat sekolah misalnya. Karena berangkat sekolah itu kan rutinitas. Karena rutinitas setiap hari yang harus dilakoni. Jadi jadwal ini ya tempelkan aja dengan rutinitas ini. Tapi kalau jadwal membaca Al-Quran ditempelkan dengan kegiatan yang tidak sehari-hari kita kerjakan, mungkin lupa. Kan gitu. Tapi tempelkan. Di antara rutinitas berangkat ke sekolah, mandi, sarapan, siapkan buku, kendaraan, starter, segala macam kan gitu. Tempelkan membaca Al-Quran. Itu tips saja. Mau baca komik sampai puluhan komik, ratusan komik bisa. Novel dari ayat-ayat cinta sampai surat-surat cinta. Kan gitu, ayat-ayat cinta dan surat-surat cinta habis juga. Nonton film sinetron sampai puluhan episode hanya untuk melihat kisah selanjutnya bertambah waktu gratis. Atau pas sedang tegang-tegangnya iklan. Gue sabar juga nunggu iklannya, padahal iklannya mungkin tidak dia senangi. Cuma nanti setelah ini ada sinetron apalagi. Nanti kalau pas mau ujian buku, segala macam buku referensi rujukan dilahap kayak orang kelaparan, baca semua. Padahal pas ujian gak ada yang mentu. Usah no. Ini baca Al-Quran setengah halaman saja lah. Dan saya kira teman-teman di SMA 1 baik Ikhwan dan Akhwat itu bukan sesuatu yang sulit dan berat kalau hanya membaca setengah halaman. Setengah halaman berapa baris? Berapa baris? Setengah halaman. Beda-beda ya. Sesuai. Sesuai cetakan. Tapi ya kira-kira standar ya. Berapa baris? Sesuai cetakan. Karena kalau standarnya kan satu halaman itu 15. Baris ini cuma 7 baris. Itu sama dengan jumlah huruf 5 kali SMS ke teman kita. Aku A pakai Q. Kenapa sih? Kos. Karena. Gaya banget sih. Ah. Jadi yang paling marah itu sebenarnya dulu baca Indonesia. Karena kita terlalu sering menyingkat dan merusak IED. Merusak IED. Apa namanya? Segala macam lah. Lebih paham kalian. Bahasanya tidak baik dan benar. Kenapa? Klik. Klik pulsa. Ya namanya aja gak ada penghasilan. Ya kalau gak ada penghasilan sekali pun gak main SMS kalau gak temen. Saya kira mudah ya baca Al-Quran setiap hari setengah halaman. Mudah ya. Cuman sebenarnya kembali ke keinginan. Dan jadi pengen apa enggak. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nutrisi berikutnya. Ini bahkan pelengkap rasa. Kalau diibaratkan sebagai makanan. Garamnya. Kalau tanpa ini, tidak akan enak. Istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau dalam sehari bisa beristighfar sampai ratusan kali. Minimal 70 sampai 100. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah riwayat menyatakan apa alasan beliau sering dan memperbanyak istighfar serta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena innahu la yughalu ala qalbi, karena sungguh hatiku ini ada kotoran dan noda sehingga harus dibersihkan dengan taubat dan istighfar. Ketika seorang hamba melakukan satu kesalahan, maka segera dia bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum hukuman itu datang. Sebelum hukuman itu, sungguh rahmat dan kasih sayang Allah itu maha luas. Kalau kita sebagai manusia, dalam hukum manusia, kita melakukan satu kesalahan, minta maaf, tidak minta maaf, dia tetap dihukum. Umumnya seperti ini. Yang namanya melanggar kok. Jelas-jelas naik motor, gak punya SIM, gak pakai helm, lampu merah di lewat, kan gitu sebenarnya. Tangkap polisi, ya ngapunten lah pak, ngapunten. Minta maaf, ya gak bisa, hilang tetap. Itu manusia. Masuk sekolah, bolos 7 hari tanpa keterangan. Datang ke guru, ya ngapunten pak. Kira-kira bisa diterima gak sama guru? Gak bisa diterima. Jangankan 7 hari, 2 hari berturut-turut tanpa keterangan saja. Kenapa? Apa sanksinya kira-kira? Kalau di sini? Hah? Sanksinya apa, Mas? Poin. Poinnya dikurangi. Apa poinnya ditambah? Oh, bagus lah kalau poinnya ditambah. Ada peningkatan poin. Tapi, kita sebagai makhluk, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat salah, sebesar apapun kesalahan yang kita perbuat, dan seberat apapun hukuman yang ditetapkan untuk jenis kesalahan tadi, ketika kita bertobat istighfar, hukuman itu kemudian tidak jadi datang. Tapi terus kemudian jangan enak-enakan, ya wis lah nengur carane kan gitu. Akhirnya sudah maksiat, dosa maksiat, dosa. Nanti kira-kira sebelum hukuman datang, istighfar deh. Ya, itu namanya mempermainkan itu, mempermainkan agama. Tidak, bukan seperti itu arahnya. Tapi kita hanya ingin menjelaskan bahwa sungguh besar pengaruh dari taubat dan istighfar itu. Sebesar, seberat apapun kesalahan yang kita lakukan, kemudian kita segera taubat dan istighfar, hukuman yang akan turun ditarik kembali oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu, dalam setiap hari dan setiap malamnya, kita seharusnya banyak dan bersering istighfar. Astagfirullahaladzim. Wa'atubu'ilai. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang sederhana kan astagfirullah. Itu yang sederhana. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nutrisi yang berikutnya. Nutrisi juga penting. Sekaligus penutup. Nah, 10 kurang sedikit. Yang sisanya nanti itu pertanyaan. Nutrisi lain yang tidak kalah penting adalah sering-sering dan banyak mengingat tentang kematian. Mati. Ketika seorang hamba sering dan memperbanyak mengingat kematian, hatinya akan lembut. Hatinya tidak akan keras. Hatinya hidup. Akan mudah tersentuh misalnya. Oleh karena itu Nabi SAW dulu pernah melarang umatnya untuk melakukan ziarah kubur. Dilarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuru al-an fa innaha tudzakkirukum maut. Kata Nabi SAW dulu, aku melarang kalian ziarah kubur. Tapi sekarang kalian boleh untuk ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Akan mengingatkan kalian kepada kematian. Orang yang ingat mati, artinya ketika seorang hamba selalu terpatring dalam hatinya bahwa saya pasti akan mati. Saya harus mempersiapkan bekal sebelum saya mati nanti. Waktu hidup saya terbatas. Sebelum batas akhir itu tiba, saya harus punya bekal yang cukup. Dan yang semisalnya, maka dia akan mudah untuk berbuat baik dan dia akan mudah untuk meninggalkan yang buruk. Dia akan selalu berpikir, kalau saya berbuat baik, Allah pasti akan membalasnya. Dengan yang lebih baik. Tapi kalau saya berbuat buruk, itu akan tercatat sebagai keburukan dan Allah pun akan memberikan hukuman yang timpal dengan keburukan yang kita lakukan. Banyak-banyak mengingat kematian. Banyak-banyak mengingat kematian. Dan sebuah informasi mungkin saya sampaikan bahwa untuk Desember tahun ini, pada Daurah FNA itu tetap dilaksanakan. Mungkin sekaligus undangan buat teman-teman di sini. Akan dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Desember, 2 hari.